قال المصنف رحمه الله فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه بلا مدنية والثاني yang kedua apa yaitu muqaddar جنس موجود وجنس مقدر والثاني yang kedua أي مقدر كشمس seperti matahari فإنها موضوعة maka sesungguhnya matahari itu maudu'atun diletakkan lima kana kaukaban terhadap apa-apa yang dia adalah bintang naharion di waktu siang yang sahu zuhuruha adanya bintang itu menghapus wujudal lail ya taib wujudal lail yaitu adanya malam adanya matahari, adanya bintang bawah matahari menghapus adanya malam. Jadi kan di sini, Samsun itu pada dasarnya dia adalah jenis matahari dan dia adalah mencakup banyak itu jenis. Cuma sayangnya enggak ada matahari 2, 3, 4 sampai 10 enggak ada. Wa ila andai kata ada matahari selain matahari yang satu ini, tentu kita katakan apa? Adalah matahari. Paham? Nah, ini namanya muqaddar. Jadi jinsun mewujud memang ada kenyataannya. Wa jinsun muqaddar jenis yang ditakdirkan enggak ada kenyataannya. Tapi secara kaidah itu ada. Cuma kenyataannya enggak ada. Baik, berarti kan sekarang. Fa inna mawdu'atun lima kana kaukaban. Apa itu matahari? Apa itu Samsun? Diletakkan terhadap semua apa-apa yang dia adalah kaukab. Kenapa dikatakan kaukab? Karena bundar. Ya. Nah, hari yang di waktu siang yang sakuduhuruha wujudan lain ada nampaknya dia menghapus adanya malam. Berarti kalau anda kata ada seperti itu kenyataannya, anda kata ada ya bundar kemudian apa namanya di waktu siang, anda kata ada ini secara takdir memang ada pun secara kenyataannya enggak ada. Kita mewujud itu fil waqi' wal muqaddar sekedar fardhiyah andai kata ada tapi kenyataannya enggak ada. Fa haqqa an tasduqa maka haknya Samsun itu an tasduqa layak ala muta'addidin diberikan kepada sesuatu yang berbilang-bilang. Ailam Samsun punya hak, haknya itu diletakkan dan haknya itu bisa diitrahkan kepada sesuatu berbilang-bilang. Itu haknya. Cuma kama anna rajulan kadzalik sebagaimana rajulan juga layak diletakkan kepada orang-orang yang memiliki sifat rujulah, yang memiliki sifat rujulah. Nah, wa inna ma takhallafa dzalika. Hanya saja takhallafa dzalika tertinggal yang demikian itu min jihati dari segi adami wujudi afradin lahu fil kharij dari segi tidak dijumpai person-personnya di luar ayat di kenyataannya enggak didapatkan. Baik, tapi secara apa mukaddarnya, secara ditakdirkannya, dikira-kirakannya dan diandekatakannya, andai kata ada Samsun paham? Seperti itu lagi maka kita pun akan mengatakan dia adalah Samsun. Jadi cuma kenyataannya sekarang tidak ada matahari dua, hanya ada matahari satu yang adanya dia adalah hilangnya malam dan tidak ada dia adalah datangnya malam. Paham? Tapi andai kata dia ada selain dia, andai kata ada selain dia dan dia adalah sama apa namanya kaukab seperti tadi, maka tentu kita akan mengatakan Samsun. Jadi maka lima Samsun di sini adalah muqaddar ai mana muqaddar ai laisa bil kharij. Mana kenyataannya enggak ada, kenyataannya enggak ada, tapi dia punya hak. Andai kata ada sesuatu semisal dia, maka pasti dia dikatakan Samsun. Pasti dia dikatakan Samsun, tapi kenyataannya enggak ada. Paham ini insyaallah mana ini? Paham Iqbal? Sam Zarul. Tulangi Zarul. Mana Zarul lagi Zarul? Awal Zarul. Iya. Sebenarnya. Jadi kan ini. Wasani, aina sani? Jinsun muqaddar. Ada jinsun mawujud. Dan kedua, ada jinsun muqaddar. Fama huwa jinsun mawujud. Wa huwa ada. Kenyataannya. Fil waqi' kenyataannya. Dia ada. Ada jinsun mawujud. Seperti apa rajulun. Karena semua yang memiliki sifat rujulah, semua yang memiliki sifat rujulah, laki-laki, kata-kata rajul layak untuknya. Mafhum? Hada mana? Hada mana wujud. Wasanuna seperti Samsun. Kasamsun seperti matahari. Matahari ini jinsun mukaddar. Jinsun mukaddar. Wah ringkasnya, anak teruskan dulu. Wah, kenapa Samsun dikatakan jinsun mukaddar? Apakah di dunia ini ada dua matahari? Gak ada. Tapi kalau ada kata ada seperti matahari, apa namanya apa? Namanya matahari. Namanya Samsun. Andai kata ada. Andai kata ada. Ada bunder yang bersinar. Ya. Tapi seperti matahari. Di waktu siang, apa namanya apa? Namanya Samsun. Karena apa terdiri Samsun? Samsun adalah kaukab bunder yang bersinar. Yang adanya dia, enggak ada malam. Hilangnya dia, adanya malam. Adanya dia, enggak ada malam. Baik. Haknya Samsun, andai kata ada selain dia, tentu yang lain lagi dikatakan Samsun. Tapi kenyataannya enggak ada, ya kan? Namanya muqaddar. Itu muqaddar, ayat kenyataannya enggak ada. Kenyataannya wal waqi' wa fil kharij, kenyataannya enggak ada. Lakin fardhi andai kata diadakan, tentu kita akan katakan Samsun. Jelas Allah. Jelas. Gak usah jauh-jauh, di dunia ini gak ada seperti Sarul. Gak ada. Tapi kalau andai kata ada, orangnya bentuknya persis apa gawayanya gaya Sarul, namanya apa? Sarul mukaddar, jinsul mukaddar. Ngerti? Tapi andai kata ada, tapi kalau gak ada, namanya satu-satunya, Cah. Jadi Sarul ya? Satu-satunya, Cah. Paling gampang diwi, kan? Baik. Nah, fa'innaha maudhu'atun. Maka sesungguhnya Samsun itu maudhu'atun, diletakkan. Ingat, mana Samsun itu diletakkan. Lima kana kaukaban, terhadap apa-apa yang dia adalah kaukab. Kaukab bunder. Nah, hari yang di waktu siang. Yang sahuduhuru hawujudan lail. Ya, yang sahuduhuru hawujudan lail. Ya, adanya dia. Ya, adanya dia menghapus adanya malam. Adanya dia menghapus adanya malam. Kalau ada dia, pasti enggak ada malam. Kalau dia enggak ada, pasti malam datang. Nakal dia ya. Kalau ada Zarul, yang dia hilang. Ada dia, Zarul enggak ada. Itu. Fahakwa antas juga ala muta'akingat. Haknya Samsun. Fahakwa. Haknya Samsun antas juga layak diberikan ala muta'addidin sesuatu yang berbilang-bilang. Sebenarnya mananya haknya Samsun itu layak diletakkan, diberikan kepada sesuatu yang banyak berbilang-bilang. Harusnya Samsun itu menuntut ada Samsun lagi tinggalnya. Tapi enggak ada, saya sayang saja. Enggak adanya ini kasihan dia. Enggak punya teman. Kama anna rajulan, sebagaimana rajul menuntut. Nah, sebagaimana rajul haknya rajul diberikan kepada orang banyak. Kita semuanya rajul. Kita semuanya rajul. Baik, hakada menuntut seperti itu. Fakadzalika Syamsur menuntut seperti itu. Fakadzalika Syamsur menuntut seperti itu. Sebagaimana rajulun menuntut seperti itu, fakadzalika Syamsun menuntut seperti itu. Cuma sayangnya kalau rajulun ada, tapi kalau apa? Baik. Nah, wa inna ma takhallafa dzalik, hanya saja hal itu tidak ada, hal itu tertinggal. Hanya saja haknya Syamsun tertinggal, enggak ada. Min jihati, dari segi adami wujudi afradin lahu fil kharij, hanya saja tidak adanya personnya Kaukab, Kaukab matahari di kharij, ai di kenyataan di luar, itu enggak ada. Sayangnya itu yang enggak ada. Berarti sayangnya enggak ada. Kalau ada kata ada, wena apple ada dua matahari. Bagaimana ada dua sahul? Itu ya sahul. Tayyib. Walau wujidat andai kata ada. Ini andai kata ada. Lakan hadha lafzu. Tentu ini lafaz salihan laha. Layak untuk dia. Andai kata ada. Ya fardun. Andai kata fil kharij. Kenyataannya. Wafil wujud dan adanya, andai kata ada, tentu kata-kata Kaukab layak diberikan kepada siapa? Kepada khair yang baru sama itu dia. Itu khair insyaallah. Fa innahu lam yughla ala ayyakuna khasan ka Zaidin wa Amrin wa inna ma wudhiya asma'ul asnas, hanya saja tidak diletakkan pada sesuatu yang khusus seperti Zaid wa Amr, karena enggak ada. Karena enggak ada. Fa'innau, maka sesungguhnya Kaukab lam yubok, tidak diletakkan ala ayyakuna khosan, pada satu yang khusus, enggak ada memang. Tayyib, enggak ada. Ka Zaid wa Amr lain dengan Rasul, memang ada. Wa'innama wudhiya asmaul asnas, hanya saja diletakkan, dia adalah isim dan jenis saja. Jadi isim jenis saja. Cuma jenisun apa? Mukaddar, bukan jenis maujud. Jelas, hanya dibikin Syamsun itu isim jenis, cuma jenis mukaddar, bukan jenis maujud, karena tidak ada. Paham khair? Saya enggak paham. Lah, bukan khair saya. Ansar, paham ansar? Anak lagi lihat ansar di kira itu. Makhluk khair di belakangnya ansar dah. Baik. Paham ansar? Le. Maka sesungguhnya hukum balik ke mana? Kaukab lam yudha, tidak diletakkan ala ayyakuna khasan, atas diletakkan ke sesuatu yang khusus. Sekarang jenis kan ada khusus toh. Seperti insanun. Insan kan jenis. Ada khusus toh, bo? Angsar, khair, itu kan khusus. Lah kalau Syamsun itu kan apa? Jenis. Ya kan? Mana khusus daripada Syamsun? Ono? Ono, karena enggak ada, ini satu aja. Tapi haknya ada. Dia punya hak ada. Cuma enggak ada. Haknya ada, cuma enggak ada. Paham insyaallah? Ayo, Pak. Seperti antum, seperti yang dikata selalu minta nikah. Haknya selalu nikah, tapi enggak ada gimana? Ya enggak jadi nikah lah gitu. Lanjut. Paham insyaallah ini? Allah, ya, insyaallah. Gini kan insyaallah paham toh. Paham Sarul? Saya tu punya sarul paham, insya Allah. Paham insya Allah hari ini. Tu paham ya sih. Amir. Sampai sembuh paham. Sudir paham. Yang lainnya, saya paham saya. Ayo lanjut. Kalau al-musannifu rahimahullah, ini insya Allah anak agak cepat, soalnya gampang, insya Allah. Kaukab. Kau doa itu Syamsun lah kau kap tu. Awak ada Syamsun tu. Oh no way. Cepat sih lah kau saya jauh-jauh tu. Wa amal ma'rifatu, adapun ma'rifat. Nanti Syamsun apa jenenge? Wa amal ma'rifatu, adapun ma'rifat. Baina tangkosimu. Maka ma'rifatu terbagi sitata aksam, enam macam. Al-qismul awwalu al-dhamiru. Ingat dhamir. Kalau sarifat. Wa wa a'rafu sitta. Ewa. Dhamir itu paling makrifatnya. Paling makrifatnya dari enam. Jadi makrifat itu bertingkat-tingkat. Ono sing paling makrifat, ono sing itu bertingkat-tingkat makrifat ya. Sebagaimana belajar bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana makrifat itu ada tingkatan awam, tingkatan awam makrifat paling makrifat bertingkat-tingkat. Ono sing paling makrifat. Ah itu. Nah, dhamir, kebetulan dhamir ini a'rafu sitta. Paling makrifat dari enam, enam ini. Walihada badatu bi. Oleh karena itu aku mulai dengan dhamir, karena dhamir itu paling makrifat. Wa ataftu, dan aku atafkan baqiyatal ma'arif alai bisunna. Lalu aku atafkan baqiyatal ma'arif, makrifat-makrifat yang lainnya kami atafkan alai atas dhamir bisunna, dengan sunna di mana ini? Di mana Ikhwan? Di mana? Di matan. Beliau rahimahullah mendahulukan dhamir dulu, setelah dhamir terus beliau rahimahullah melanjutkan ma'rifat-ma'rifat yang lainnya dengan pakai summa, pakai atof, pakai summa. Jelas oleh kawan? Baik, lanjut. Wa huwa ibaratun amma dalla ala mutakallimin kan. Wa huwa, apa itu huwa? Dhamir. Ibaratun, suatu ungkapan, amma dalla, atas apa-apa yang menunjukkan ala mutakallimin, orang yang berbicara, ka'ana au mukhatabin, atau diajak bicara, ka'anta au ghaibin, atau orang yang tidak ada. Mukhatib orang kedua, wa ghaib orang ketiga. Ya jelas, bedanya mukhatab, ana sama anta, dua orang. Kalau apa namanya ghaib, dia, berarti apa? Ada tiga orang. Tapi dianya adalah orang ketiga. Wa ana sama anta orang kedua. Orang ketiga adalah dia. Jelas ini insyaAllah. Baik. Wa yang qasimu ila mustadirin wa baris. Dhamir itu ada yang mustadir dan ada yang baris. Ya anna ula yakhlu. Karena tidaklah sunyi. Imma ayyakuna lahu suratun fil lafzi awla. Berarti kan? Namanya dhamir itu ada bentuknya di lafaz dan ada yang tidak. Kalau ada yang bentuknya di lafaz, namanya baris. Kalau enggak ada bentuknya di lafaz, namanya mustatir. Anda bilang huwa. Huwa ini apa? Bentuk di lafaz ada kan huwa. Kalau Anda bilang uktub, mana dhamirnya? Enggak ada. Ketika dhamir itu wujudnya antum lafazkan, maka dia adalah mustatir. Tapi ketika dhamir itu wujudnya, bentuknya, kamu enggak lafazkan, namanya mustatir. Tapi kalau antum lafazkan, dia adalah baris. Fal awal ainul awal, fal awalul barizu kata kumtu tu kumtu, antum lafazkan kumtu. Wasani al mustatir, kal muqaddar, mustatir seperti yang ditakdirkan. Fi nahwi qaulika kum, apakah antum melafazkan kum? Apakah antum melafazkan anta di situ? Apakah antum melafazkan dhamir anta di situ? Tidak tahu. Enggak, bentuknya antum enggak lafadkan. Maka itu yang namanya muqaddar, itulah yang namanya mustatir. Baik. Iya. Ali, ngantuk Ali enggak? Baik. Wa yaqsimu ila mustatirin wa barizin. Dan dhamir itu terbagi menjadi mustatir dan baris. Li'annahu, karena dhamir. Jelas? La yakhlu, tidaklah lepas. Imma ayyakuna, ada kalanya ada. Lau bagi dhamir suratun fil lafad, ada bentuk ketika dilafadkan. Aula atau enggak ada. Ngerti? Ketika anta mengucapkan dhamir, sama itu ya? Sama? Hah? Awalan khoto aula. Aula. Ditulis wabu aula. Bukan awalan. Aula. Yes. Sudah jelas? Bang Said. Sudah jelas salah. Naam. Sudah apa, Bang Sor? Sudah benar, Bang Sor? Salah sudah. Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin. Oh gitu Bang Sar ya. Ada yang muter-muter juga milantemnya. Nah, gak apa-apa Bang Sar, asal nega orangnya aja lah. Kitabnya muter gak apa-apa lah, bisa diperbaiki ya. Maaf. Baik. Fal awal baris, wa'in al awal baris. Kata kum tu. Baik. Wasani al mustatir kal muqaddar fi nahwi qaulika kum. Jelas Allah. Alif lam. Naga asin. Baik tak? Summa likullin minal barisi wal mustatiri. Sizani lho kawan anak. Sizani lho. Summa likullin minal barisi wal mustatiri. Inkisamun bi'tibarin. Summa kemudian likullin setiap masing-masing. Minal barisi domir baris. Wal mustatiri domir mustatir. Inkisamun ada pembagian. Bi'tibarin dengan sisi tinjauan. Ada apa Yohan? Ada apa? Ada pembagian lagi dari beberapa dari tinjauan-tinjauan. Fa'amal mustatiru adapun mustatir. Fa'yang kasimu maka dia terbagi. Fi'tibari ditinjau. Wujubil istitari wajawazihi. Ono sing istilahnya wajib mustatir. Dan ada istilahnya wajawazul mustatir. Ila kisma ini ada dua macam. Wajibul istitar, wajaizuhu, wajib mustatir dan boleh mustatir. Wana'ni dan kali maksudkan, fi wajibil istitari wajib mustatir, ma la yumkinu qiyamudz dhahiri maqamahu. Ingat ini biasanya. Apa itu mustatir? Yaitu isim dhahir tidak mungkin menempati tempatnya. Isim ada dua, hanya dhahir sama dhamir. Lah, ketika dhamir itu antum ganti, terus antum letakkan isim dhahir kok enggak layak. Berarti ketika itulah dhamir ini wajib disimpan. Tapi ketika antum buang, antum ambil dhamirnya, lalu antum letakkan apa dhamir bawa isim dhahir di situ kok layak dan nampak bagus, itu berarti jaizul istitar. Ini wadzalika qadzmiri wadzalika, dan yang namanya wajib mustatir adalah qadzmiri seperti dhamir al marfu, dhamir rafa bil fi'il mudhari dengan fi'il mudhari al mabdu'i bil hamzati yang dimulai dengan hamzah ka'akum. Coba akum, antum ka'akum di sini bisa enggak? Aku mu zaidun. Hah, kaisa toh? Berarti apa di sini? Dhamir mustatir wujuban, takdirnya apa? Anak. Karena apa kewujuban? Soalnya kalau antum letakkan tayyib az-zahir tempatnya dhamir, ya aku mu zaidun, ya gak iso. Kalau aku mu anak, cocok gak apa-apa. Anaknya kamu letakkan dhamir di situ dengan isim dhahir, ya enggak boleh. Aw bin nun kanakum. Nu apa nakumu zaidun, enggak boleh. Aw bitai katakum. Tulis ta ini. Al murad bitta huna atta'u ad-dalatu 'ala al-mukhatab. Aw bitai katakum, al murad bitta huna atta'u dalatu 'ala al-mukhatab. Nahu takumu ya zaidu. Amma ta'u ad-dalatu 'ala at-ta'nits fahiya min jaizil istitar. Amma ta'u ad-dalatu 'ala at-ta'nits fahiya min jaizil istitari. Nahu hindun takumu. Li'annaka takul takumu hindun. Wahadihil kalimatu sakitotun min ba'di nusukhil kitab. Wahadihil kalimah sakitotun min ba'di nusukhil kitab. Inta min ta'liq Muhyiddin ala qatar nada. Baik. Jelas insyaallah. Baik. Ta di sini ada dua ya. Ta yang muannats menunjukkan muannats dan ta yang menunjukkan mukhatab. Yang wajib mustatir itu apa? Ta yang menunjukkan apa? Mukhatab. Bukan ta yang menunjukkan apa? Muannats. Contohnya Hindun takumu. Hindun takum. Ini ta apa ini? Menunjukkan apa? Muannats dhamir. Ya, maka dia apa? Jaizul istitab. Tapi kalau anta takumu ya Zaid. Gimana takum ini? Adalah dhamir apa? Mukhatab. Enggak mungkin takumu Zaidun, enggak mungkin. Masa kamu berdiri Zaid irabnya apa? Enggak mungkin. Maka dari sinilah. Jadi, ana ulang lagi fi'il mudhari. Ya Saudara ya. Yang dhamirnya ana apalagi? Nahnu apalagi anta itu wajib mustatir. Kenapa kok dikatakan wajib mustatir Darul? Hah? Iya, benar. Tapi soal saya kenapa kok dikatakan wajib mustatir kok enggak jawazul mustatir saja? Kenapa dia memangnya memang ada hantunya enggak boleh mau nampak dia? Kenapa akumu, nakumu, takumu itu kok wajib mustatir kok enggak jawazul mustatir aja, Darul? Gitu jawabannya. Allah musta'an, karena Darul isim dhohir itu enggak mungkin bisa menempati tempatnya. Karena isim dhohir enggak mungkin bisa menempati tempatnya. Ini namanya apa, Darul? Wajib mustatir. Tapi andai kata isim dhohir itu bisa menempati tempatnya, namanya apa? Jaizul mustatir. Jelas Allah kan? Jelas Darul. Ingat-ingat definisi mustatir loh. Apa Iqbal definisi mustatir, Iqbal? Wajib mustatir. Apa itu yang enggak memungkinkan? Ya kalau sapi enggak memungkinkan menempati tempat di situ. Isim dhohir menempati tempatnya. Jangan lupa ya, isim dhohir enggak mungkin menempati tempatnya. Ini penting ya, isim dhohir ya. Jelas. Enggak mungkin menempati tempatnya. Jelas ini. Jadi contohnya ana ulang lagi, akumu. Apa arti akumu? Saya berdiri. Mungkin enggak akumu Zaidun. Maknanya rusak kan? Maksud saya berdiri terus apa jadi irabe apa? Kan enggak iso. Maka di sini akumu di sini wajib mustatir, takdirnya apa? Ana, takdirnya dhamir ana. Jelas soalnya kalau nak barakah lebih. Lain tu cak. Masa badan yang raih setelah Abu Nasr. Aku muzat di badan Abu Nasr. Lebih badan. Oh gitu tau. Ya, berarti badan dari anak mana? Ya segitu ya Abu Nasr, Abu Nasr. Saya seterusnya. Ala taro annaka la takul. Ala taro, apakah kamu tidak melihat? Annaka la takul. Bahwasanya kamu tidaklah mungkin mengatakan aku muzaidun. Wala takul naku muzamrun. Wala takul taku muamrun. Ya toh? Kaiso. Itulah bukti. Namanya wajib mustatir. Baik. Terusnya. Anta yang ini. Apa definisi mustatir? Dasarnya saja. Enggak, ingat sama saya. Apa definisi mustatir? Bukan wajib mustatir ya. Apa definisi mustatir? Apa yo? Lupa. Nah, ayo coba. Amir. Amir, ayo Amir. Apa definisi mustatir, Mir? Ganti, Mir. Iya. Iya. Satu dompet tersimpan, terus apa masih tersimpan? Tersimpan di saku, apa tersimpan di tas? Ini... Mir. Ah, ayo hidup. Lupa hidup. Sudah ada di situ, loh. Lo gak jauh tadi. Apa itu, Salis? Enggak terlafatkan. Ada, toh. Mustatir. Allah mustahilwan. Baris dan mustatir. Apa itu baris? Suronya itu bentuknya domir itu enggak terlafatkan ketika antum membacanya. Apa itu baris? Terlafatkan ketika antum membacanya. Ngono lho, Ikhwan. Ingat ini ya. Ingat lho, mustatir lho. Apa itu mustatir tadi? Ingat mustatir apa? Ketika antum melafatkannya kok enggak ada domir yang ikut-ikut di situ itu. Itu berarti mustatir. Tapi kalau terlafatkan bentuknya namanya baris ada. Ya, Ustaz. Di awal, Ikhwan. Sudah jelas. Ini berarti gasok kencing ini kan insyaallah. Berarti kita harus slow lagi ini. Slow dulu. Sudah jelas insyaallah. Terusnya, ingat ya, diperhatikan lagi. Mana diperhatikan lagi baru kalau sudah diperhatikan. Terusnya ya, wa na'ni bil mustatiri jawazan. Dan yang kami maksudkan dengan mustatir jawazan, kami maksudkan dengan mustatir jawazan itu apa? Lihat ma yumkinu qiyamudz dzahir maqamahu, memungkinkan menempatkan dzahir pada tempatnya. Kalau mustatir apa? Dzahir enggak mungkin menempati pada tempatnya. Itu wajib mustatir. Tapi kalau apa? Jaizul istitar, wajib boleh mustatir. Yaitu ketika isim dhohir menempati pada tempatnya itu bisa. Jelas. Wadhalika kadzomiri almarfu'i bifi'lil ghaib. Yang demikian itu contohnya seperti dhomir yang marfu' dengan fi'il ghaib. Nahu zaidun yakumu. Coba yakumu ikhwat antum bilang, antum mengatakan yakumu. Ada enggak bentuk dhamir antum lafadzkan? Enggak ada kan? Dhamir kan huwa huma hum kan? Kan enggak ada dhamir di situ. Intinya melafadzkan ya, qaf, wawu, mim. Itu namanya apa? Mustatir. Di sini boleh enggak wajib mustatir atau boleh mustatir? Jawabannya boleh. Karena apa? Karena antum ganti yakumu zaidun. Boleh enggak? Bisa enggak seperti itu? Bisa kan? Lah kalau bisa berarti jaizul istitar. Jelas enggak, Ikhwan? Kalau bisa namanya jaizul istitar. Paham khair? Jadi gini, coba sekarang khair ini. Soal khair dan anta khair. Yatazawwaju khairun. Insyaallah. Itu yatazawwaju khairun di situ itu. Yatazawwaju khair di situ mana dhamirnya khair? Hah? Ayah, ya hamdulillah. Ya tazawwaju khairun, mana dhamir di situ? Enggak ada soal. Mana dhamirnya di situ? Soal saya dhamir. Ya tazawwaju khairun, mana dhamir di situ? Lah, soal saya. Jangan jauh-jauh. Mana kadomir di situ? Masih jauh-jauh lah. Mana kadomir di situ? Lah itu terlalu panjang untuk bilang domirnya ada atau enggak ada. Itu saya sudah. Ya tak tahu wajib khair. Mana domirnya? Domir huwa. Domir huwa berarti ya? Ringkasnya domir huwa. Cukup sudah. Kata khair, ya tazawwaju khair, dhamirnya huwa. Qasim, benar Qasim? Apa kasih? Salah, salah koyet. Mana takdirnya? Takdirnya? Al-khair. Mana? Mana khair? Anta Said, mana sebenarnya Said? Takdirnya? Kadem khair. Ngono siapa nih ngono? Gua gitu ya. Terus sama mana? Ya kok ana ta sapa sing ngono to mir. Wong ku Pak Ile kok to mir itu gimana tuh? Ya Allah, ikhwan. Ya ta sapa ju khair ya ana to mir. Mana to mir wong khair ku Pak Ile ja. Antum ini ada saja jawabannya. Ya, orang nol ya kawan, nabirin di. Kalau ya tazawwaju, pak, itu baru ono domir, domire. Ya kak domir apa? Huwa wajib mustatir atau boleh mustatir? Jawabannya boleh mustatir. Sebab apa? Sebab karena khair dohir inti letakkan pada tempatnya kau popo. Contohnya ya tazawwaju khairun. Tapi kalau ya tazawwaju khairun mana domirnya? Ya kau ono domire. Mono demir indi kono. Takumu gulamuka. Nah, lapo kok ngono iku? Ini kan diberi contoh. Nah, takumu gulamuka ku ndi? Aksor di. Mana? Mana ada zaitun takumu gulamu itu ndi? Hah? Sarai siapa? Laung kurun dibuat jangan unui lo. Ya Robi, orang ini belum baca. Oh no, wahai. Memang angser kisahnya dianukan ini. Memang sah. Kisah tengsor sabar sor sor. Wadalika kadomiril marfu'i bi fi'lil ghaibi. Nahu zaitun yakum ala taro. Apakah kamu tidak melihat annahu yajuz laka, boleh bagi kamu antakula zaitun yakumu gulamuhu. Zaitun mubtada'nya, yakum apa? Nah, di situ nampak enggak gulamnya? Nampak ya kan gulamnya kan? Dari dhamir itu menempati apa? Tempatnya. Lah kenapa masalahnya? Mana badalnya ya akhi? Mana badalnya? Oh, ikhwan, masya Allah. Cari ansor, ikhwan. Gulamu itu badalnya. Badal apa ansor? Badal-badal ansor apa badal khair? Oh, no, ya fa'ili to, sor, sor. Zaidun iku mubtada'i. Yakumu gulamu iku fi'il dan fa'il. Jumlah fi'li ya khobari. Zaidun di ansor. Badali. Maksudnya di sini langsor. Gulam di sini itu kan isim dohir. Sekarang kalau kita kan Zaidun Yakum. Yakum kan menyebabkan apa? Gomir kan? Antum buang gulamnya. Zaidun Yakum. Yakum kita menyebabkan gomir. Gomir apa? Hua. Hua ini wajib mustatir atau boleh? Boleh mustatir. Dari mana? Dari andai kata antum letakkan tempatnya huwa ini loh. Tempatnya huwa sebagai fa'al itu. Tempatnya yang diganti gulam. Benar apa salah? Belum apa salah? Al-Khair. Angsar. Benar apa salah? Benar. Berarti apa? Wajib mustadir atau belum mustadir? Jawab. Kenapa kau jawab? Karena setelahnya bisa diletakkan. Ah, dia badal atau badal? Fa'il. Oh, no way, sir. Sudah, sir. Lagi, sir. Penting lagi, ya, sir. Oh, anak kira. No, saya kira, way, jang. Saya kira kita mas juga enggak bobo. Saya anak ini belakang, insya Allah. Jelas, insya Allah. Jelas. Anak lagi, jelas, saya. Meran, merasa alu. Iqbal, merasa abal. Jelas, jelas. Amir, merasa Amir. Pak Amir. Hah? InsyaAllah. Ingat loh, belajarnya jangan pingin mengulang dua kali loh ya. Sekali aja. Baik. Makanya diperhatikan benar. Kalau enggak paham, ngulangi. Enggak bayar aja kok. InsyaAllah enggak bayar, Han. Apa itu? Kenapa? Apa kau yang tepat tau memang masa takumu gula muka itu lebih ye. Nama sebadali kau rau nana bahasa ramu dalam nunggu cat. Nah takumu kamu berdiri. Sopo kamu itu adalah gula muka yo. Kalau secara bahasa Indonesia itu sesuai nang tak diri kau gak ono. Apa itu? Lain toh mas. Lain toh mas. Nah kalau takumu domir anta. Nah kalau zaitun yakumu gulamu ya bener. Itu rabada lu ke takumu kan bener kamu toh kamu berdiri. Nah toh saya dikutu gulamu kan lu mesti. Oh no eh lain sir kalau yakumu zaitun kan zait kan berdiri. Zaid berdiri gulamnya. Zaid berdiri apa gulamnya? Berarti yang berdiri apa? Gulamnya siapa? Gulamnya Zaid, ya tak? Zaid sama apa? Tapi kalau kamu berdiri. Terus gulamu kayak bahasa Indonesia kena-kena wae. Tapi mari kamu terus gulamu kok yo piye? Orang ono lebih ngono orang ono ta ora ada sat. Lanjut kan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa ammal baris adapun dhamir baris. Baris apa? Lawannya mustatir. Fa innahu yang qasimu maka dia itu terbagi. Bi hasabil ittisali wal infisali ditinjau dari bersambung dan tidak bersambung. Mutasil apa? Bersambung. Mungfasil apa? Berdiri terpisah ya. Tapi asun berjemaah. Apa itu mutasil bersambung? Oh jadi jenis kan gitu. Keliru. Apa itu mungfasil? Berpisah dalam gitu. Gosek terjemaah ini. Ila kisma ini menasih menjadi tiga bagian. Mutasilun wa mungfasilun. Ada dhamir mutasil. Ada dhamir mungfasil. Perhatikan. Apa itu mutasil? Bal muttasilu huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi. Ingat, dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. La yastaqillu bi nafsihi. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Ingat ini muttasil. Butuh apa? Butuh ada yang menemani. Butuh ada yang menemani. Itu dhamir mutakhir. Contohnya kum tu kata pada kum tu. Mungkin enggak tu. Tu enggak mungkin. Enggak mungkin tu enggak mungkin. Pasti ada yang membarengi kum tu. Itu dhamir apa ya? Mutakhir. Apa mutakhir? Dhamir yang enggak mungkin yastaqillu bi nafsi. Berdiri sendiri itu enggak mungkin. Pasti butuh bantuan. Pasti butuh orang yang menyamainya, menemaninya. Wal mungfasil walladhi yastaqillu bi nafsi, bisa berdiri sendiri seperti ana wa anta wa huwa, ana wa anta wa huwa, wa huma wa antum itu adalah dhamir mungfasil. Soalnya bisa berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri. Ini definisi yang lain apa? Iya. Ila enggak bisa mungkin ke satu setelah ila. Terus apa? Malayub tada ubi. Gak mungkin dimulai dengannya. Dan gak mungkin jatuh setelah ila. Itu definisi yang lain. Jadi dhamir mutasil gak mungkin diletakkan di awal. Gak mungkin. Gak mungkin didahulukan. Gak mungkin. Dan gak mungkin jatuh setelah ila. Gak mungkin tu. Ana gak mungkin. Ya. Hu. Zaidun gak mungkin. Baik. wa yanqasimu al-muttasilu bihasabi mawaqi'ihi ila al-i'rab, dan terbagilah dhamir muttasil ditinjau jatuhnya dia dalam i'rab menjadi tiga macam. Pertama, marfu'un marfu'ul mahal, marfu' tempatnya, wa mansubuhu nasab tempatnya, wa mafuduhu jar tempatnya. Fa marfu'u kata kumtu tu fa innahu fa'ilun, wa mansubu kaf akramaka fa innahu maf'ulun bi, wa mafuduhu ka ulanihi fa innahu mudhafun ilaih. Idza dhamir mutasil bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jar. Har dhamir mutasil bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jar. Faiz, apa dhamir mutasil Faiz? Apa dhamir mutasil? Saya contohkan Sarul, dhamir mutasil kayak apa? Selain di sini, selain kumtu. Hah? Dorob tu, cayo selain dhamir ana cah, kok dorob tu cah? Kalau kumtu dipakai dorob tu, no. Selain itu. Antara ahli kum ta ta ya hu huma hum ha huma hunna ka tak masuk, masuk kok beka tak masuk ka ya dorob tum dorob titi ya dorob tunna enggak mungkin ya, itu dhamir mutasil. Kalau dhamir mufasil jelas huwa huma hum iso ya, huwa huma hum. Wah, ini mansubuh kita mansub hal. Kok hal itu? Ini mansubul mahal. Mansubul mahal berarti mansubuh mansubul mahal. Kok orang rahsia? Ada acara sah, antara sah sah. Baik, lanjut. Wayang kasimul mungfasilu bihasabi mawaki'i fil irab. Dhamir mutasil terbagi ditinjau dari tempatnya i'rab ila marfu'in marfu'il mawdhi' wa mansubihi marfu' tempatnya dan nasab tempatnya. Fal marfu'u isnata asrata kalimatan. Kalau yang marfu' ingat yang marfu' 12 kalimat seperti ana sampai dhamir apa? Dhamir guna. Wa mansubu isnata asrata kalimah juga 12 kalimat contohnya iya ya, iya na, iya ka, iya ki, iya kuma, kabar ya? Iyau, iyau ma, iyau ma, iya ka, iya kuma, iya kuna, iya ka, iya ma, iya. Baik, berarti kan yang dikatakan dhamir di sini apa ya, khuanana? Yang dikatakan dhamir di sini hanya iya saja ya. Iya itu dhamirnya. Ingat, iya ka, iya dhamirnya. Kaf apa? Harfu al-khitab. Atau ka itu hanya lawahik, hanya ngikut saja. Hadza qaul basriyin. Baik, jadi apa namanya? Iyaka iyau ditulis kan. Adh-dhamir huwa iya faqat. Adh-dhamir huwa iya faqat. Ala sahih. Wa amma ba'da iya huwa lawahiq la mahalla laha min al-i'rab, la mahalla laha min al-i'rab. Wa hadha inda sibawai. Wa amma inda khalil kulluha dhamir. Wa amma inda khalil kullu dhamir. Jadi kalau inda khalil apa? Iya ya, iyahu ikut dhamir semuanya inda khalil. Kalau si bawai yang namanya dhamir itu hanya iya, kakak enggak masuk ya. Ngerti salah kan? Paham insyaallah. Salis, salis. Mana dhamir itu salis iyaka itu? Hah? Kanya dhamir. Ikhwan, ini kol yang kedua, kol yang nomor tiga. Kata salis ini, bahwasannya ka ini apa? Adalah dhamir. Kol ketiga sekarang. Kalau kol si bawai, iya. Kalau kol khalil, semuanya. Kol salis. Kanya salis, salis, ada saja kamu itu. Nah, lupa, ya wis lupa dimaafkan. Laung. Air insyaallah. Apa lagi asal? Kalau misalnya domirnya itu iya, misalnya dikontrol dorob suka, badannya sama sih. Kok ono wae? Nah kok dibedakan dhamir mutasil karo mufasil lho. Oh kita ini bahas dhamir mufasil apa mutasil ya kawan? Ansor, kita ini bahas dhamir mutasil apa mufasil sor? Hah? Sor, kita ini bahas mufasil apa mutasil sor? Hah? Mufasil. Kalau dhorob tuka. Kayak ini kalau nggak kita katakan harus apa mana dhamirnya? Itu dhamir apa sor? Mufasil kamu tasir. Pembahasan kita berarti yang dikatakan dhamir ija mau dhamir apa sor? Mufasil. Yang antum tanyakan tadi dhamir apa sor? Bisa nggak mutasil karena mufasil? Bisa sama. Kalau sama indah ansor, wah indah yang lain juga sama. Nggak sama. Ah, khair insyaallah kan. Tanya terus, terus santai. Tanya terus. Fahadihil isnata asyrata kalimatan. Maka ini 12 kalimat la taqau tidaklah jatuh illa fi mahalin nasab. Ingat ini jadi iyahu iya iyahu iyahu ma sama iyana ini pasti. Pasti apa? Fi mahali nasab pasti huwa huma pasti roh rafa itu pasti ya. Baik. Kama anna tilkal uwala sebagaimana uwala ya sebagaimana yang pertama-pertama itu la taqau tidaklah jatuh illa fi mal aina yang pertama mana pertama sor sor mana pertama sor iya huwa huma sami anana nahnu itulah taqau enggak mungkin jatuh kecuali fi mahali rafa jelas. Jelas kan? Takul ana mukmin, ana mubtada, wal mubtada hukmu rafa. Wa iyaka akramtu, iyaka maf'ul muqaddam. Mana fa'ilnya? Tu. Bal. Iyaka akramtu di situ itu ada berapa dhamir bal? Iyaka akramtu ada berapa dhamir? Tiga, masya Allah. Satu. Iyaka. Yang kedua. Oh, a dhamir ana lagi. Tu. Iya. ada kol kedua lagi dari kibal ini. Apa bal? Satu bal. Iya, sama yang dua. Tu. Nah, apa amir? Tuh di situ dhamir baris apa dhamir mustatir? Tuh iya tuh. Tuh dikatakan oleh baris mustatir jawabannya tuh. Oh belum tau. Ya wajib. Pak baris kenapa dikatakan baris? Karena dilafatkan. Iya karena dilafatkan. Itu nanti asim. Tuh di situ dhamir mufasil apa dhamir mufasil? Mutasil. Ya. Dhamir mutasil. Itu mutasil jar atau mutasil nasab kali? Mutasil rafa. Akhir. Iyaka mutasil atau mufasil? Mufasil. Mufasil jar atau rafa? Nasab, ya. enggak ada mutasil, jar enggak ada ya. Hanya rofa sama kasor. Lanjut. Wala yajuz ayyu kasar zalik. Enggak boleh dibalik. Enggak boleh dibalik. Tapi dibalik itu. Wala takul iya ya mu'minun. Orang oleh iya ya. Kenapa enggak boleh? Karena iya ya, apa artinya? Mubtada. Sedangkan iya ya pasti nasab, enggak mungkin enggak oleh. Kecuali ada qaul salis. Ya. Qaul srabi, qaul sah khamis, atau qaul sadis, enggak apa-apa wis terserah sampean. Enggak apa-apa ya. Wa anta akramtu qaul oleh, anta akramtu enggak oleh. Bitibar anta sebagai maf'ul, beh enggak oleh. Karena anta dhamir mansub, marfu pasti dan iya sebagai dhamir nasab. Wa ala zalika fakis ala laki, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.